Karena kalau sahabatnya tidak ajib, maka periwayatannya tidak diterima. Jika periwayatan sahabat tidak diterima, maka semua yang sampai kepada kita bisa hancur, bisa gugur. Karena yang menyampaikan kepada kita perantaranya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka tanpa terkecuali, dan sanjungannya kepada mereka dengan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 10, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Yang artinya adalah, kamu umat Islam secara umum, kamu para sahabat secara khusus, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu umat Islam secara umum, kamu para sahabat secara khusus, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Terbaik. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dimaknai secara khusus, maka inilah sifat yang mereka miliki. Mereka beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika dimaknai secara umum, maka siapapun di antara kita ingin menjadi umat yang terbaik, maka ikuti para sahabat dan sifat yang mereka miliki. Beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam secara umum, dan demikian pula kami menjadikan kamu para sahabat secara khusus, umat pertengahan, yaitu umat yang adil, tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak melampaui batas, tidak menistakan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan. Itulah kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah pendapatnya selalu pendapat pertengahan, pendapat yang adil. Itulah yakni pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Keterangan disebutkan di sini pada ayat yang pertama terdapat penetapan keutamaan mereka atas seluruh umat. Hal itu disebabkan keistiqomahan mereka dalam setiap keadaan dan berjalannya keadaan mereka di atas ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak menentang. Dan kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu bagaimana level ittiba'nya sahabat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sampai level tidak bertanya. Mereka tahu jika perkara itu khusus untuk Nabi Muhammad. Mereka tahu perkara itu harus tanyakan atau tidak. Dan secara umum mereka tidak bertanya. Yang Nabi Muhammad sabdakan, yang Nabi Muhammad lakukan, sami'na wa ta'ana. Wallahu a'lam bissawab. Sedang pada ayat yang kedua, terdapat penetapan keadilan mereka secara mutlak, hingga kemudian periwayatan mereka diterima. Dan itu menunjukkan pula apa yang ditunjukkan oleh ayat yang pertama. Ya, ini tentang keadilan mereka, sanjungan Allah dengan keadilan mereka. Itu juga diantara sifat yang mereka miliki, hingga Allah Subhanahu wa taala firmankan untuk mereka menjadi umat yang terbaik. Beramar ma'ruf nahi munkar, beriman kepada Allah dan memiliki sifat keadilan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang lalu, perhatikan halaman 50. Dalil yang kedua yang menunjukkan akan bahwasanya sunnah para sahabat adalah sunnah yang diamalkan. Sunnah para sahabat adalah sebagai rujukan. Yang kedua, nanti kenapa mereka jadi rujukan? Kenapa kita harus memahami Al-Quran dan Al-Hadith dengan faham mereka? Kenapa cara beragama kita harus seperti cara beragama mereka? Nih. Yang kedua, di dalam hadis terdapat perintah mengikuti mereka dan keharusan mengikuti sunnah mereka seperti keharusan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah di antara maknanya tariqah, at-tariqah. Dan kalau dibahas atau dalam pembahasan kita adalah tariqah fid-din, cara beragama. Di dalam hadis terdapat perintah mengikuti mereka dan keharusan mengikuti sunnah mereka seperti keharusan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang ma'ruf dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, kata Nabi Muhammad SAW, usikum bitaqwa Allah wassam'i wa ta'ah, wa in ta'ammar alaikum abdun habashi. Dalam riwayat lain, abdun habashiyun majdu'ul atraf. Saya wasiatkan kepada kalian untuk mendengarkan dan mentaati pemimpin kalian, walaupun dia adalah budak dari Ethiopia. Dalam riwayat lain, yang ujung-ujung anggota tubuhnya, kedua tangan dan kakinya cacat. Artinya ada sinyal dari Nabi Muhammad SAW, suatu saat ada pemimpin yang tidak syar'i. Budak tidak syar'i, karena pemimpin itu harus orang yang merdeka. Orang yang tidak sehat tidak syar'i, karena pemimpin itu harus orang yang sehat, jasmani rohani. Tapi itulah sinyal dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jika suatu saat ini terjadi, ada seorang pemimpin, bagaimanapun cara dia mencapai ke puncak kepemimpinannya, jadi pemimpin dia, maka kewajiban kita mendengarkan dan mentaati. Ingat, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang baik. Kemudian juga sabda Nabi Muhammad SAW, la ta'li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, atas seorang muslim itu, artinya kewajiban dia mendengarkan dan mentaati selama dalam ketaatan kepada Allah, fi ma ahabba wa kariha, dalam segala sesuatu yang dia cintai atau tidak. Sekarang kita merasakannya kan. Di antara kebijakan pemerintah, kadang kita enggak suka. Tapi kalau bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita taat. Siapa yang suka untuk meninggalkan masjid? Enggak ada. Siapa yang suka dengan peraturan ini? Untuk sementara meninggalkan Jumatan, untuk sementara meninggalkan sholat berjamaah lima waktu, enggak ada. Siapa yang suka? Orang semuanya mencintai dan ingin memakmurkan masjid. Tapi inilah perintah demi kemaslahatan yang lebih besar. Maka kita taat. Kadang kita enggak suka, tapi kita taat. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, masuk kepada, yani sebelum masuk pada hadis ini, wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, dan bahwasanya barang siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Ketika itu terjadi, dan ini di antara jalil Nabi Muhammad itu Nabi, di antara jalil Nabi Muhammad itu Rasul, yang beliau sabdakan terjadi, begitu banyak perselisihan, begitu banyak pertentangan. Kapan? Zaman kita ini. Nah, perhatikan tips Nabawi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan jalan keluarnya, solusinya ketika itu terjadi. Inilah juga di antara dalil yang menunjukkan manfaatnya kita mempelajari perkara yang gaib. Selama itu Allah firmankan, selama itu Nabi Muhammad sabdakan, maka kita pelajari. Kalau tidak Allah firmankan, tidak Nabi Muhammad sabdakan, ya enggak kita pelajari. Dan ini perkara yang lumrah kok. Akan terjadi nanti. Apa itu manfaatnya? Kita tahu solusinya ketika masalah itu terjadi. Dari mana? Sabda Nabi Muhammad. Dan barang siapa di antara kalian yang hidup akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Ah, berikut jalan keluarnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajidh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Sebelum kita sebutkan terjemahannya, untuk para pemirsa, teman-teman yang ikut live streaming di luar sana, pertanyaan silahkan mungkin di Instagram saya atau di mana? Di YouTube-nya Rifkan TV? Di YouTube-nya Rifkan TV, juga di YouTube-nya Masjid Imam Syafi'i. Oke, okay, atau kemudian juga di IG saya. Barakallahu. Karena sampai Isya, kajian kita akan sampai Isya, kemudian kita break untuk mendengarkan. Masih ada sebagian masjid yang mengumandangkan azan, kita dengarkan, habis itu kita masuk ke tanya jawab dan kita sudahi. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin." Maka wajib atas kalian, ini ketika perselisihan begitu banyak nih, pertentangan begitu banyak satu sama lain, apa jalan keluarnya? Nabi Muhammad kasih jalan keluar, Nabi Muhammad kasih solusi. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Metode beragama. Kalian ingin selamat dari pertentangan dan perselisihan yang banyak tersebut, beragamalah sesuai bagaimana Nabi Muhammad SAW beragama dan para al-khulafa ar-rasyidin. Ingat, para sahabat tadi secara umum mutlak semuanya Allah puji, sekarang dikerucutkan. Di empat para sahabat, al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tamasku biha, berpegang teguhlah atau peganglah erat-erat. Iya. Kalau kita perhatikan dalam tatanan bahasa Arab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi sebutkan dua hal. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin setelahku. Nabi Muhammad sebutkan dua hal, oke? Okay? Dua hal ya. Maka seharusnya sabda Nabi Muhammad SAW, seharusnya, kita tidak salahkan Nabi Muhammad ya, tapi ini keterangan. Harusnya sabda Nabi Muhammad ketika menyebutkan tamassaku bi, harusnya sabda Nabi Muhammad ketika menyebutkan tamassaku bi, itu bihima. Tamassaku bihima, berpegang teguhlah kalian dengan keduanya, karena Nabi Muhammad tadi sebutkan dua hal. Itu harusnya tatanannya kayak gitu. Tapi kok Nabi Muhammad sebutkan biha doang sih? Nabi Muhammad kah yang salah? Enggak. Beliau bersabda berdasarkan wahyu. Kata beliau, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian, peganglah erat kalian dengannya. Nabi Muhammad satukan. Di antara dalil bahwasanya sunnah para sahabat al-khulafa ar-rasyidin bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW, karena beliau satukan dhamirnya, kata gantinya. Kan tadi dua hal, harusnya berpegang teguhlah kalian, peganglah erat-erat kalian keduanya, karena dua hal disebutkan. Tapi tidak, Nabi Muhammad gabung, berpegang teguhlah kalian dengannya. Dalil di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah para sahabat, metode beragamanya para sahabat, khususnya al-khulafa ar-rasyidin, bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu. Dengan gigi gerahammu. Nabi Muhammad menyebutkan permisalan di sini. Artinya sunnah beliau dan al-khulafa ar-rasyidin seperti seutas tali, ya, yang harus kita pegang, bukan cuma dipegang tapi digigit. Anda ingin selamat, Anda ingin keluar dari perselisihan yang banyak, perdebatan yang banyak, maka peganglah erat-erat sunnah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, gigit. Anda pasti selamat. Karena inilah jalan keluar yang Nabi Muhammad berikan. Inilah solusi yang Nabi Muhammad SAW berikan kepada kita. Ketika begitu banyak perselisihan, begitu banyak perdebatan, semua orang mengatasnamakan kami ahlu sunnah. Nih, Anda ingin selamat. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini lawan kata dari sunnah. Jika Nabi Muhammad di awal tadi memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan para sahabatnya dan menggigitnya dengan gigi-gigi geram kita, maka sekarang sebaliknya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhlah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Perkara-perkara yang diada-adakan yang baru. Berarti kita harus menghindari handphone? Enggak gitu. Berarti kita harus menghindari sepeda motor, mobil, semua fasilitas ini? Enggak gitu maknanya. Tapi kan ini semuanya baru, betul. Tema yang maksudkan dengan perkara-perkara yang diada-adakan, yang baru di sini adalah dalam urusan agama. Dari mana tahu maknanya itu? Di sabda Nabi Muhammad yang lain. Kata beliau SAW, man ahdatha fi amrina hadha. Kan ini larangannya, wa iyyakum mumuhdatsatil umur. Jauhilah kalian semuanya dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Umum. Baru diada-adakan. Umum. Berarti memang semuanya masuk, betul. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW yang baru yang diada-adakan dengan makna bid'ah itu adalah dalam urusan agama. Dari mana taunya? Sabda Nabi Muhammad yang lain, kata beliau SAW, man ahdatha fi amrina hadha. Barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru dalam urusan kami ini, dalam syariat kami ini, dalam perkara agama kami ini. Urusan agama. Jadi jangan lagi kemudian masih ada yang mengatakan kalau begitu kalian naik onta saja. Sering ngomong-ngomong bid'ah, kemudian kok pakai handphone juga, masih menggunakan medsos juga. Nah ini, jangan lagi berkata demikian. Kenapa? Karena maksudnya adalah dalam urusan agama. Dari mana kita taunya? Sabda Nabi Muhammad juga. Muhdats di sini dalam urusan agama. Perkara yang baru yang diada-adakan di sini dalam urusan agama. Kata Nabi Muhammad, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, yang bukan darinya, bukan dari Allah, bukan dari syariat Allah, anda bikin sendiri, anda invent, anda kreasi sendiri, anda berkreasi. Dan secara tidak langsung seakan-akan anda mengatakan Nabi Muhammad mengkhianati risalah, kata Imam Malik. Seakan-akan anda mengatakan Nabi Muhammad tidak tahu kebaikan itu dan anda tahu. Seakan-akan anda mengatakan para sahabat enggak faham tentang ini dan anda faham. Tinggalkan. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena Nabi Muhammad menyampaikan agama sudah lengkap. Di Haji Wada, kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, kata beliau SAW, setelah nasihatnya beliau menyampaikan, dan ada seorang sahabat yang izin untuk mencatat khutbah beliau, dan kemudian beliau izinkan, sejak itulah kemudian dituntut ilmu hadis, karena sebelumnya Nabi Muhammad larang. Apa kata beliau SAW? Ala hal ballagtu, wahai kaum muslimin semuanya, bukankah aku telah menyampaikan semua syariat Allah? Dan semuanya menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasul, engkau telah menyampaikan semuanya. Sampai para sahabat menyebutkan bahwasanya bahkan sampai seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara, Nabi Muhammad sebutkan ilmu tentangnya. Berkaitan dengan tawakal, Nabi Muhammad SAW mencontohkan dengan seekor burung. Dan perkara-perkara yang ringan, remeh-temeh yang lainnya, seperti sekarang, bermanfaat kan sekarang? Coba, siapa yang ingat di antara kita adab bersin yang Nabi Muhammad ajarkan? Ya, tutup mulutnya, kecilkan suaranya. Dipraktikkan oleh semua orang sekarang. Nabi Muhammad udah bilang lama. Bukan, wacem, enggak gitu bersin. Kecilkan suaranya dan kemudian tutupi mulutnya. Dan ada keterangan secara medisnya kenapa kemudian harus ditutup dan kemudian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Perkara seperti itu saja Nabi Muhammad terangkan demi kemaslahatan kita. Dan sekarang kita tahu maslahatnya. Apalagi perkara ibadah, apalagi perkara akidah, mesti sudah lengkap. Gak usah mengada-ada dalam urusan agama. Yang ada ini saja belum bisa kita praktekkan semua. Yang jelas wajib ini saja belum kita praktekkan semua. Ketika kita ingin mempraktekkan semua saja, misalnya sekarang dalam kondisi sekarang, gak bisa sempurna. Ya dong, gak bisa sempurna. Jutaan kaum muslimin sedih, tapi ini harus kita lakukan sementara. Yang biasa 5 waktu di masjid, sedih mereka sekarang. Kenapa? Kenyamanan di masjid pasti beda. Majlis taklim di masjid pasti beda dengan sekarang. Kemudian kita, ya ini beda. Gak bisa disamakan nikmatnya masjid itu. Tapi kita harus lakukan sementara. Mudahan sementara. Kalau misalnya, ini berbicara sedikit tentang virus. Kalau misalnya kala itu gembar-gembor di Wuhan akhir Desember, dan disebutkan mereka sekarang sudah baik di bulan apa kita ini? Maret, Desember, Januari, Februari, Maret. 4 bulanan. Anda hitung aja. Kalau misalnya penanggulangannya dan kemudian praktek semuanya kurang lebih sama, 4 bulan. Dan itu menuntut ketaatan kita semuanya kepada waliul amr, agar kita memutus tali rantai penyebarannya. Ikuti semua anjuran itu. Bantu mereka. Saya baca kemarin gitu ya, Ikatan Dokter Indonesia itu di 2019 160.000. Ikatan Dokter Indonesia itu 160.000 2019. Dikit. Sedikit, kenapa? Dibandingkan umat Indonesia. Kalau kita tidak taat, habis. Belum lagi, beberapa di antara mereka sudah tumbang kan. Ini untuk kebaikan kita. perintah mereka itu berdasarkan yakni bahasan, dan inilah keamanan untuk kita, maka taati. Stay at home, diamlah di rumah. Walaupun tentunya sekarang saya ke studio, tapi cukup dekat dengan rumah, hanya 1 kilo, mudahan aman. Pekan lalu kita masih undang teman-teman untuk hadir di sini sebagian, sekarang kita nggak boleh. Saya dengan kru saja, bahkan krunya pun cuma satu aja. Di ruangan, yakni di dalam, dipisahkan oleh tembok kita. Ya. Yeah. Dan saya di sini. Padahal kru kita ada 3, tapi satu aja. Sikap kehati-hatian, bentuk ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Oke, lanjut. Dan jauhilah kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Nah, itu definisi bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Itulah sifat kebid'ahan. Sesat semua. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, kita akhiri dengan sabda beliau ini, dan juga mungkin nanti dalil yang ketiga. Wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluha fin nari illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka. Pasti? Enggak. Ini ancaman. Semua kebid'ahan sifatnya sesat, dan ancamannya neraka. Pasti? Enggak. Tapi kita harus perhatian betul-betul dengan ancaman Nabi Muhammad ini. Jangan kita remehkan. Jangan mengada-ada dalam urusan agama. Karena ancamannya ngeri sekali. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka. Harusnya fokus kita kepada yang dikecualikan oleh Nabi Muhammad SAW, kecuali satu. Fokus kita di sini. Jangan Anda merasa bagian dari yang 72. Anda jangan merasa bagian dari yang 72. Tapi Anda harus fokus dengan pengecualian Nabi Muhammad ini. Yang selamat ini siapa? Kecuali satu. Yang selamat di antara 73, satu. Anda jangan merasa bagian yang dari 72. Anda harus perhatikan yang satu ini. Siapa mereka dan apa yang mereka lakukan hingga kok kemudian terkecualikan. Kata Nabi Muhammad SAW, yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya, itulah Ahlus Sunnah. Yang mengikuti metode beragamanya Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Wallahu a'lam bissawab. Adzan? Oke, kita break dulu. Wallahu a'lam bissawab. Jika ada pertanyaan, silakan. Sir, sir. Igiana suaranya gak ada jelas kah? Belum cek, Pak. Coba cek, Pak. Noise kah? Jelas. Cek. Tes. Oh, berdengung benar ya, tapi suaranya ada, tapi dengung. Oke, latihan ini selesai. Suara statis listrik, apa karena anak colokin ya? Mungkin kita colokin ya, gara-gara kita colokin kali ya. Iya. Tapi selama ada suaranya nggak apa-apa lah. Longgar pinanya, cucukannya sudah dicek. Cuman memang handphonenya powernya kita colokin langsung, nggak pakai power bank, biasanya pakai power bank, jadi ketinggalan power banknya. Siap. Lanjut, sir. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung masuk ke pertanyaan. Ada 3 pertanyaan di sini. Ya, di Instagram saya juga ada, tapi nanti ya. Baterai, Pak Ustadz, enggak, ini kan mic-nya enggak pakai baterai. Yang langsung ngambil power dari handphone. Oke. Nanti kalau semuanya di komen enggak kebaca nih, ntar ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah boleh kita berpuasa Syakban hampir memenuhi bulan tersebut dengan tidak berpuasa di sepertiga harinya, dan bagaimana cara yang benar puasanya? Nabi Muhammad SAW berpuasa paling banyak dalam sebulan, selain Ramadan, sebulan full itu Syakban. Boleh. Tapi kalau sudah kemudian di akhir-akhir bulannya, maka Anda harus berhati-hati. Khususnya ketika yakni sudah 28 hari, maka sudah harus berhati-hati. Kenapa? Karena dalam Hijriyah itu kalau enggak 29 ya 30 saja harinya. Jangan sampai kemudian nanti Anda berpuasa di yakni apa istilahnya, di hari yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Karena setelahnya berarti sudah masuk Ramadan. Jadi boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya yakni Anda memang terbiasa berpuasa, maka Nabi Muhammad kata Aisyah paling banyak berpuasa selain bulan Ramadan itu di bulan Syaban. Dan tidak ada ketentuan khusus di pertengahannya saja enggak ada. Kapanpun Anda boleh. Di awal-awal, di tengah-tengah, di akhir. Wallahu alam bissawab. Berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, idzan tasaf Sya'ban, idzan tasaf Sya'ban fala tasumu, jika bulan Sya'ban telah mencapai separuh, janganlah kalian berpuasa. Itu sikap kehati-hatian saja. Wallahu alam bissawab. Jadi silakan Anda berpuasa. Apalagi misalnya sekarang dalam kondisi kita sekarang ini, ketika semuanya yakni melakukan kegiatannya di rumah, Anda bukan yakni tenaga medis, Anda bukan dokter, perawat, Anda bukan ojol, Anda bukan driver ojol, Anda bukan orang-orang yang harus kerja di luar, maka puasa di bulan-bulan ini yakni akan jauh lebih nyaman karena Anda total di rumah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ikhwan, woi, apakah ikhwan boleh meruqyah akhwat tanpa ada penghalang di antara keduanya? Dan bagaimana ruqyah yang syar'i yang benar? Maksudnya tidak ada penghalang ini apa ya? Kalau misalnya saya kasih solusi aja ya, langsung jawabannya. Kalau misalnya siapapun di antara Anda, hei para akhwat, sedang menghadapi suatu masalah mengharuskan Anda untuk ruqyah, maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah ruqyah diri sendiri dulu. Ruqyah mandiri dulu. Dengan membaca Al-Quran dengan niat meruqyah diri sendiri. Dia beda dengan baca Al-Quran biasa niatnya. Dia baca Al-Quran tapi niatnya meruqyah, itu berbeda hasilnya. Baca aja. Mau ayat apapun terserah. Tambah dengan doa-doa Nabi Muhammad SAW tentang ruqyah, boleh. Paling mudah misalnya Al-Fatihah, ayat kursi, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian kul-kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ulang-ulang aja. Tapi niat meruqyah diri sendiri. Kalau Anda mengikuti 9 cara ruqyah Nabi Muhammad secara mandiri yang beliau ajarkan, dan Anda bisa cross-check lagi videonya, kupas tuntas berobat dengan Al-Quran, Syekh Ali At-Tuwaijiri, diterjemahkan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin, Hafizullah Ta'ala. Kupas tuntas berobat dengan Al-Quran masih ada di channelnya Masjid Imam Syafi'i, dulu namanya dakwahsunnah.com. Dibacakan atau Anda membaca Al-Quran. Di antara cara yang lain adalah dua di antara 9 tadi membaca, yang kedua membaca sambil mengelus-ngelus, membaca sambil mengelus atau mengusap bagian yang sakit. Dan yang paling banyak sebab yang paling banyak yang dirasakan banyak orang adalah kekhawatiran, ketakutan, gundah, sombong, macam-macam penyakit hati semua. Maka sambil elus dada kiri, sambil baca Al-Quran dan cara-cara yang lain. Silahkan Anda ini browsing lagi. Ada 9 cara beliau ajarkan. Ini yang pertama, mandiri dulu. Yang kedua, semua kita tahu kadar iman kita masing-masing. Maka terkadang makanya sebagian orang itu mintanya diruqyah. Bolehkah minta diruqyah? Boleh, tapi tidak lebih utama. Minta diruqyah itu boleh, tapi meninggalkannya lebih utama. Sama seperti bernazar itu boleh, tapi tidak nazar lebih utama. Di momen tertentu darurat, maka Anda minta ruqyah boleh. Dan terkadang perukiahnya rata-rata ya laki-laki. Maka bagaimana caranya? Anda harus hadir di ruangan tersebut bersama mahram Anda. Bisa suami Anda, bisa saudara laki-laki Anda, bisa ayah Anda, bisa kakek Anda. Anda di ruangan tersebut tidak berduaan dengan perukiah. Ditemani. prakteknya ya ruqyah baca Quran doang. Dan enggak perlu kemudian banyak percakapan. Baca siapa kamu? Enggak usah, ngapain nanyain namanya jin? Enggak ada kerjaan apa? Dari mana kamu? Bacain aja. Ya. Nanti kalau ngobrol, nanti ngobrolnya keenakan sampai ngopi, ngobrol sama jin. Enggak usah, bacain aja udah. Dia ngajak ngobrol, enggak usah dengerin, bacain. Ente keluar, enggak usah banyak ngomong, keluar. Ente zalim sama hamba Allah ini. Bacain. Gitu aja prakteknya. Tanpa sentuhan. Tanpa sentuhan bisa. Bacain aja. Wallahu a'lam bissawab. Dengan surah-surah yang tadi juga bisa. Suami Anda pun bisa melakukan. Saudara laki-laki Anda pun bisa melakukan. Ayah Anda pun bisa melakukan kalau memang ingin dengan sentuhan. Kenapa? Mereka mahram, mereka boleh menyentuh Anda, pegang tangan Anda, mungkin pegang ubun-ubun Anda sambil baca Al-Qur'an. Surah-surah yang tadi aja udah. Surah Al-Fatihah, ayat kursi, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian kul-kul, ulang aja, selesai. Dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah Ustadz, saya punya usaha percetakan undangan kawinan. Jadi dari tadi gak ada yang berhubungan sama materi nih, Surya. Sedang belajar manhaj, pertanyaannya gak apa-apa ya. Ustadz, saya punya usaha percetakan undangan kawinan. Bagaimana jika atau ada orang yang minta buatkan undangannya dengan adanya foto kedua mempelai di undangan tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Siap. Foto. Hukum foto. Nah, berbanyakkah? Ini ada khilaf ya. Maka kalau untuk perkara yang harus dan darurat, maka sebagian ulama memperbolehkannya. Apalagi foto di kartu identitas atau paspor, yang gak bisa, harus ada fotonya kita. Atau sesuatu yang penting, seperti mungkin laporan kegiatan yayasan, harus ada andanya di situ, Anda dengan beberapa orang. Darurat. Bukan selfie yang gak jelas. Ya, khilaf dia, jika harus, no problem. Bahasan yang berikutnya adalah jangan dipajang. Itulah bahasan kita, jangan dipajang. Yang terlarang dari Nabi Muhammad adalah memajang gambar makhluk yang bernyawa. Bukan makhluk hidup ya. Karena kalau makhluk hidup ya tumbuh-tumbuhan juga masuk. Makhluk yang bernyawa, kita dan binatang. Dipajang, digantungkan, dicatelkan. Jangan. Berkaitan dengan gambar yang flat, di spray, di bantal, di karpet misalnya, ini ada khilaf, walaupun meninggalkannya lebih utama. Foto di undangan masuk kategori itu, karena gak akan ada orang kemudian ada undangan dia pajang, kan enggak. Dia flat berarti sesuatu yang tidak dipajang. Maka harusnya tidak mengapa, tapi meninggalkannya lebih utama. Tapi kalau Anda punya prinsip bahwasanya Anda tidak melayani yang memasang foto mempelai, karena ya kelihatan dong bini orang, mungkin Anda terfitnah dengannya, maka mun berfoto ulun kada menggawigin. Anda tentukan sikap. Oh gitukah? Iya. Ada apa? Prinsip benar ya. Ulun kada menggawi, silahkan mungkin dipercetakan yang lain. Selesai, bicara baik-baik. Kenapa? Anda berprinsip aja. Macam misalnya cetakannya 3000 kali Anda lihat wajah bini orang. Yang sudah didandani tentunya. Terfitnah, apalagi andanya belum berbini. Bah. Wallah alam bisa. Ya kalau sir? Wallah alam bisa. Tentukan sikap Anda ya, menerima atau tidak. Entar dulu yang dari sini. Di sini ada beberapa. apakah dapat pahala kalau cuma berdiam di rumah? Iya, iya dapat pahala. Pertama kita taat walil amr, kedua toh kita tetap bisa menjalankan ketaatan di rumah kan. Untuk sebagian ikhwah yang sudah yakni bersuami, sudah bersuami. Ya, untuk sebagian ikhwah yang sudah berkeluarga, sudah beristri anak, nah ini momen Anda buktikan, pembuktian Anda, Anda bisa jadi imam sholat. Kan istri Anda juga pengen tahu nih, suami saya bisa baca Quran enggak nih ya? Suami saya bisa jadi imam sholat enggak nih? Nah, sekarang pembuktiannya. Ya. Allah bisa. Ya pakai kul-kul juga enggak apa-apa ya. Apakah meninggal karena wabah digolongkan syahid? Ya. Cek postingan saya ya. Cek postingan saya, cek postingan Ustaz Dr. Raihanul Bahrain dan postingan Ustaz Muhammad Abdul Tuaisikal di rumaisa.com ada. Silakan cek keterangan hadisnya. Syahid insyaallah. Akhirnya juga membuat keluarga yang ditinggalkan ada bahagianya. Sedih pasti ditinggalkan orang yang kita cintai, iya. Tapi ada bahagianya karena dia matinya syahid insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ana kidal. Tahu kepanjangan kidal? Kiri dari lahir. Ustaz, ana kidal, apakah nulis ilmu di majlis pakai tangan kidal? Kada apa-apa. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sama kayak saya nih. Menggunakan arloji di tangan kiri. Mungkin kelihatannya di sana tangan kanan ya, karena ini kebalik kamera depan. Gak apa-apa, cuman kanan lebih utama. Apakah saya pernah mencobanya? Saya sudah mencobanya. Kegiatan saya tentunya banyak dengan tangan kanan, karena saya bukan lefty. Makanya ketika arloji ada di kanan, rada repot. Saya pernah mencobanya. Sebagian ustadz, bahkan mungkin rata-rata ustadz saya lihat, mereka mungkin memang bisa dan sudah melatihnya nyaman misalnya, mereka rata-rata di tangan kanan. Tapi tidak sedikit kemudian yang juga di kiri, karena mungkin seperti saya alasannya. Tapi kalau Anda berbicara keutamaan, yang menggunakan arloji di tangan kanan lebih utama, kata Syekh Al-Albani. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin, tidak semua orang kemudian bisa beraktivitas dengan nyaman ketika arlojinya ada di tangan kanan, maka boleh tangan kiri. Ingin terlepas dari perdebatan, gak usah pakai arloji ya. Kenapa semuanya ada di handphone? Gak apa-apa ya, karena Anda mengibisanya kiri. Wallah alam bisa. Siwak dan misik 15k per piece, cuma IPN berjualan jual di sini, masya Allah. Gak apa-apa. Ustaz, apakah hukum berkendara di belakang akhwat sama hukumnya berjalan di belakang akhwat? Maksudnya gimana? Bonceng. Kalau maksudnya bonceng ya gimana Anda laki-laki Anda dibonceng? Karena kita berbicara orang yang mahram ya, suami istri ya. Maka belajarlah Anda mengendarai sepeda motor supaya istri Anda yang di belakang. Itu kalau yang dempetan. Dan kita berbicara adalah orang yang mahram suami istri. Maka Anda hai laki-laki yang belajar ya. Ini berkaitan dengan kewibawaan. Bukan Anda yang menjadi yakni penumpang ya. Tapi kalau maksudnya adalah berjauhan, akhwat di depan pakai sepeda motor, akhwat di depan pakai mobil, ya dia orang lain. Apa memangnya? Kalau Anda merasa enggak nyaman, salib, apa repotnya? Salib aja tinggalin. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Aneh-aneh aja nih pertanyaan. Ustaz, tolong diberi nasihat dan motivasi untuk kami dalam menghafal Al-Quran dan hadis mumpung masih muda. Di antara cara menghafal adalah membacanya berulang-ulang. Mungkin itu nasihat yang paling simpel yang saya bisa berikan. Ya, di antara cara menghafal, metode menghafal, itu adalah membacanya berulang kali. Lambat laun Anda akan hafal. Dua, oke saya kasih dua tips ya. Dua, setorkan hafalan Anda. Setorkan hafalan Anda supaya ada yang membenarkan jika Anda salah. Itulah kenapa, itulah gunanya tasmi'. Memperdengarkan hafalan. Entah Al-Quran yang Anda hafalkan atau kemudian hadis yang Anda hafalkan. Jadi baca dia berulang-ulang, selesai, maka kemudian sisanya setorkan. Tips, Anda harus punya target. Mungkin ini juga cara yang ketiga. Dalam satu pekan Anda harus punya target. Sepekan harus sekian ayat, sepekan harus sekian hadis. Dulu kami di pesantren, untuk kosakata bahasa Arab saja itu caranya seperti ini sama. Karena intinya bahasa, Anda harus tahu banyak kosakata. Gimana Anda akan ngomong Anda enggak tahu katanya? Belajar satu kata kerja, dua satu kata benda. Waktu itu satu pekan dua kata kerja, dua kata benda, satu pekan. Tulis di apa, sticky note misalnya. Kata kerja satu, apa. Kemudian kata benda, apa. Taruh di tempat yang setiap hari Anda lihat. Di cermin, karena setiap hari Anda ngaca. Di lemari, karena setiap hari Anda buka lemari. Akhirnya kemudian setiap hari, doroba, memukul. Maktabun, meja. Setiap hari Anda lihat dua kata itu. Hafal Anda. Praktekkan hal yang sama, karena saya pribadi. Dan juga teman-teman dulu, karena ini nasihat dari Ustaz juga. Saya ingat juga waktu itu Ustaz Muhammad Wasito, mungkin Anda kenal. Lemarinya juga dekat dengan saya. Dia praktekkan hal yang sama. Jadi tiap hari buka lemari. Ya, saya juga lihat lemari dia nempel sticky note. Mungkin kalau firman Allah, ya Anda harus tulis ulang, tempel. Sadar Nabi Muhammad, Anda tulis, tempel. Jadi membacanya berulang-ulang membuat Anda hafal. Kedua, setorkan hafalan Anda. Anda akan makin kuat karena ada unsur tantangan. Dan juga faedahnya, Anda akan dibenarkan ketika Anda salah. Tiga, harus punya target. Seminggu saya harus bisa berapa ayat nih. Seminggu saya harus hafal berapa hadis nih. Seminggu harus berapa kosakata nih. Dan caranya, itu yang tadi, itu cara jadul. Mungkin kalau sekarang bisa Anda rubah atau pindah ke smartphone. Karena setiap hari Anda buka. Setiap buka mungkin pop up-nya itu gitu. Sut. Nah itu. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, anak, aduh, loco-loco, yupiannya, macam-macam. Jika dalam keadaan wabah seperti ini, tetapi ada rekan yang ingin bertemu ke rumah, bagaimana sikap kita, Ustadz, mohon bantuannya? Nggak apa-apa, silahkan datang. Tapi ya, salam tetap disampaikan, tapi nggak salaman dulu. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, gantian bacakan pertanyaan di channel YouTube Miss. Adakah? Ini yang dari YouTube Miss gak? Oke. Dua ini dari Miss ya? Oke. Sekarang pertanyaan yang dari YouTube-nya Miss ya. Tadi Rifkon sudah. Ini sudah tadi. Bagaimana cara menyikapi orang yang beranggapan bahwa wajar di setiap zaman terdapat perubahan praktek beragama sebagai bentuk perkembangan pola pikir ulama di setiap zaman? Praktek beragama ya. Kalau yang Anda maksudkan adalah bahwasanya di setiap zaman ada perkara yang baru, saya ikut. Ya. Kalau di setiap zaman ada perkara yang baru dan kemudian harus dibahas unsur syariatnya, saya ikut. Karena ini bergulir terus. Dan ulama di zaman itulah kemudian yang berfatwa. Tapi tahukah Anda bahwasanya setiap ulama tersebut mesti dia akan mengkiaskan perkara tersebut. Dia akan merujuk pada firman Allah serta Nabi Muhammad. Atau kejadian yang mirip di zaman tertentu di kalangan ulama salafus saleh, ya. Tapi ulama di zaman itulah yang berpendapat dan mengeluarkan fatwa. Tapi kalau kemudian yang Anda maksudkan salatnya berubah, tata caranya berubah, puasanya berubah, tata caranya berubah, maka tidak. Tapi kalau ada hal yang baru berkaitan dengan agama di zaman Nabi Muhammad tidak ada, maka para ulama di zaman itulah yang berfatwa. Saya sering contohkan dengan hukum operasi plastik, rujuk pada urusan agama. Hukum pakai soft lens, rujuk dalam urusan agama. Ulama di zaman itu yang berfatwa, kenapa? Di zaman Nabi Muhammad enggak ada praktek itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ini sudah. Ini terakhir ya, 4 pertanyaan terakhir ya. Ustadz, bagaimana bisa mudah mentaati suami sedangkan si suami malah tidak mau taat kepada Allah? Oh, Ustadz, keluhan banyak perempuan ya. Semoga Allah berkahi Anda dengan suami yang taat ya. Ustadz, bagaimana bisa mudah mentaati suami sedangkan si suami malah tidak mau taat kepada Allah? Susah. Ini nasihat untuk semua laki-laki. Ketika Anda sudah menjadi kepala rumah tangga, saya sampaikan sering faedah ini ya, satu data, dan ini sudah lama, 7 tahun yang lalu, 2013. Bagaimana di Banjarmasin, saya bicara Banjarmasin doang ya, bukan Banjarbaru Martapura ya, Banjarmasin doang. Dalam 1 tahun itu ada 1000 kasus khulu, perempuan minta cerai. Artinya bukan berarti perempuan ceraikan saya, ya saya ceraikan. Nah itu bab talak, cerai namanya. Ini enggak, ceraikan saya, suami enggak mau. Maka perempuan mengajukan ke pengadilan. Nah itu namanya khulu. Karena suaminya enggak mau menceraikan. Karena kalau pengusahanya menceraikan, maka itu namanya cerai. Imbasnya pada iddah yang ada pada perempuan tersebut. Karena apa? Ini perkara perceraian. Tapi kalau khulu, diterjemahkan orang sekarang dengan gugat cerai. Dari kata bahasa khala yakhla'u, melepaskan pakaian, dia ingin melepaskan dia dari suaminya. Karena suaminya tidak mau, maka diajukan. Ini perkara khulu. 1000 kasus setahun. Ketika ditanyakan pada ustadznya, ustadz apa sebabnya kok angkanya setinggi itu? Ingat ya, ini 2013. Lama sekali. Kata beliau, sebab yang kedua karena banyaknya perselingkuhan. Kaget? Pasti. Tapi lebih kaget, itu nomor 2. Kita mengiranya itu nomor 1. Perempuan minta cerai karena suaminya nakal. Datangnya, Ustadz kalau begitu nomor 1-nya apa? Suaminya enggak sholat. Di antara dalil bahwasanya sekian banyak itu perempuan Banjarmasin, mereka punya kecemburuan dengan agamanya. Mereka pengen suaminya taat beragama. Makanya kayak kemarin nih ada pertanyaan gitu ya, masuk akhwat sepertinya. Dalam proses pengen sampai level menikah, tapi dia ada ketidaksukaan yang membuat kemudian dia ragu. Saya bilang istikharah dulu. Ini akan menjadi suamimu mungkin sampai mati. Kalau misalnya ada keraguan akan mungkin sifat laki-laki tersebut yang Anda tidak sukai, nanti Anda ketika jadi istri susah jadi taat. Kenapa? Karena dari basicnya dari awal Anda enggak ada ketertarikan. Enggak, istikharah dulu saya bilang. Mantap, silahkan lanjut. Karena suamimu surgamu atau nerakamu, untuk suami yang saleh tentunya ya. Wallahul muwaffiq. Jadi bagaimana bisa mudah mentaati suami sedangkan suami tidak taat kepada Allah? Susah. Kecuali dengan kesabaran. Bisa jadi Anda tahunya suami Anda tidak taat kepada Allahnya ya setelah menikah. Maka bersabarlah. Dia adalah ujian untuk Anda. Taati dia dalam perkara yang ma'ruf, ingkari kemaksiatannya, nasihati orangnya. Dan harus bersabar dulu. Mungkin dia adalah ujian Anda. Dan jadikan bahan introspeksi. Anda dapat suami kayak gitu, kenapa? Kenapa kok saya dapat suami seperti ini? Introspeksi. Ya, jangan-jangan memang inilah yang layak untuk saya. Jadikan bahan introspeksi. Rasanya sedih, berlawanan di hati ketika ingin taat, sering ngeluh, ya Allah, dia tidak mentaatimu. apakah hamba terus taat? Ya, sabar ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sudah dinasehati dilanggar lagi, sabar dan menasehati lagi dilanggar lagi, silahkan. Dan itu jalan yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mempertahankan rumah tangga lebih utama. Tapi kalau sudah, yani kesalahannya fatal, kemaksiatan pada Allah berkali-kali, bahkan mungkin bukan cuma satu maksiat yang terulang, tumpukan maksiat terulang, jadi bukan satu, tapi numpuk. Main perempuan iya, judi iya, enggak nyembah Allah iya, kalau yani marah sedikit mukul iya, oh numpuk semuanya. Satu di antara semua itu saja cukup untuk seorang perempuan untuk mengajukan gugatan cerai, apalagi numpuk. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, itu jalan yang terakhir. Mempertahankan rumah tangga nomor satu. Bersabar dulu dan ingatkan selalu dan kuatkan doanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan menasihatinya dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai Anda dalam kondisi yang benar tapi kata-kata Anda buruk. Apalagi sampai keluar kata umpatan. Niat Anda baik nih, Anda ingin menasihati. Yang salah memang suami, yang benar Anda, tapi Anda menggunakan kata-kata yang tidak baik, momennya tidak tepat, tidak mencerminkan siapa Anda. Anda sampai level sudah pakai cadar, tapi kemudian ketika menggunakan suami dengan kata-kata yang kasar kah, bahkan mungkin dengan kata umpatan kah, gimana suami mau terima? Anda lembut saja mungkin tidak diterima, apalagi kemudian kasar. Di dalam kitab ini, siapa sajakah ulama yang berpegang pada manhaj salaf yang hidup di abad ke-5 dan ke-6 Hijriah padahal tidak disebutkan di dalamnya? Semua ya. Semua para ulama, bahkan mungkin yang baru meninggal 100 tahun yang lalu misalnya. Siapapun ulama. Dari sejak zaman 3 generasi pertama tersebut sampai mungkin yang baru 100 tahun yang lalu. Tapi Anda tahu dari karangan-karangannya, rujukan mereka, bagaimana cara mereka memahami firman Allah, bagaimana cara mereka memahami sabda Nabi Muhammad dengan paman sahabat, mereka salafus saleh untuk kita. Walaupun untuk ulama, ya mungkin 1300-an Hijriah yang lalu meninggalnya, seperti Syekh Sa'di. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa benar semua pelaku bid'ah ditolak di telaga Nabi Muhammad berdasarkan sabda Nabi Muhammad? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya itulah bahayanya melakukan kebid'ahan. Anda tertolak dari minum dari air dari telaga Nabi Muhammad yang dikucurkan dari Al-Kautsar, sungai yang ada di surga, dengan keutamaannya tentunya. Mana yang utama, salat sunnah di rumah ataukah mengejar saf yang paling pertama di masjid? Hukum asal salat sunnah ya, di rumah ya. Wallahu a'lam bishawab. Salat itu hukum asalnya di rumah kecuali yang wajib di masjid. Sekarang beda kasus karena darurat saja. Salat sunnah itu hukum asalnya di rumah kecuali yang wajib, maka itu di masjid. Tapi kalau misalnya Anda sudah menghitung Anda akan terlambat, maka ke masjid lebih utama. Ya, karena mungkin sudah mepet, maka Anda segera ke masjid. Karena tidak semua orang kemudian rumahnya dekat dengan masjid, butuh waktu untuk ke masjid. Begitu sampai masjid, masih tersisa 2, 3, apalagi 5 menit, Anda bisa sholat sunnah. Qabliyah kah? Tahiyatul masjid kah? Setelah wudhu kah? Antara adhan dan iqamat kah? Banyak sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.